matamu terasa berbeda buat ku bertanya-tanya. Tutur katamu sedikit terbata-bata. Ada apa? Dan pelukanmu pun terasa dingin, seolah ingin tak ingin. Saat ciummu pun terasa pahit, sekejap aku sadari. Akhir malam.